namun kau memaksakan diri untuk pergi meninggalkanku. Aku memang salah, mudah terbujuk nafsu, tapi sungguh mati tak sengaja. Aku menyesal dan aku janji tak akan sekali ini. Maafkanlah, hapuslah air matamu, dan lupakan semua ini. Tapi sungguh mati tak sengaja. Aku menyesal dan aku janji tak akan